ذلك أمر الله يفصح الله ذلك أمر الله يفصح الله. Ingat ya, anak-anak kadang-kadang suka amat, nah amat, atau yafat, nah lidahnya itu bibirnya coba diberitahu gitu. Allahu Latif. Tuh, dua, tiga. Allahu Latif. A'udhu Billah. A'udhu Billah. Ala la'natullahi ala al-kafirin. Ala terdengar ya move, nah move sini ya. Lanjut lima takfuruna bi ayatillah, lima takfuruna bi ayatillah illa liyuta'a bi idznillah, illa ya lupa illa liyuta'a biiznillah, illa liyuta'a biiznillah. Kayaknya masih banyak lidah ditekan ke bagian belakang gigi yang depan. Za kan berarti tumbuh gigi itu ya. Pada keluar gigi za fa zo. Za fa zo. Ada tiga maksudnya yang dari situ. Za fa zo. Za fa zo. Za fa zo. Ya. Jadi jangan dilepas lidahnya. Kalau dilepas lidahnya pasti mantul. Kemarin diajarkan jangan tawalud, kata Ustaz gitu. Tawalud itu ya penyakit yang sudah suka memantul-mantulkan huruf yang bukan harus dipantulkan. Ya kalau huruf kolokolah ya, ya harus dipantulkan ya. Kalau yang huruf yang lain bi'il, bi'il, bi'illah. Absen dulu ya, coba ya. Coba. Sembilan. Takut nanti udah habis, ini masih banyak soalnya gitu. Tadi sampai.